Bani itu artinya anak-anaknya Mustalik, berarti dari keluarganya Mustalik, dari keluarganya Judaimah ibn Sa'ad. Perang dengan keluarganya, dengan anak keturunannya Mustalik, yaitu Judaimah ibn Sa'ad. Atau disebut dengan perang apa ini? Zaifah, perang apa namanya? Selain Bani Mustalik, apa nama yang lain? Kamu kalau main aja ngapain? Di sini belajar, bukan main aja. Diperhatikan makanya. Ambil buku tulis, sis. Cepat ambil buku tulis. Ditulis. Apa namanya virus? Perang apa ini namanya? Selain Bani Mustalik. Diperhatikan makanya. Perang apa namanya ini, ta? Selain Bani Mustalik, apa namanya perang ini? Perang apa, Nil? Murasib. Nurasib. Perang apa ini namanya, Fikri? Muraisi. Diingat, ini adalah perang Muraisi. Ketika perang, ketika pulang dari perang Muraisi. Ketika perang, ketika pulang dari perang Muraisi. Kemudian yang kita baca adalah hadisnya siapa? Hadisnya siapa, Rafi? Hadisnya siapa? Covid. Izul, hadisnya siapa yang kita baca ini? Mana bukumu? Ambil buku tulis. Usia segitu sudah harus ikut nyatat. Hadisnya siapa, Radin? Kita baca kisahnya siapa? Dari hadisnya siapa? Siapa yang bercerita? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lewat jalan siapa? Porosnya lewatnya siapa? Siapa rawi poros? Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab? Az-Zuhri. Meriwayatkan dari empat orang. Siapa empat orang itu? Fajar. Ayo yang gurunya Zuhri, yang diambil oleh Zuhri siapa? Empat orang yang diambil oleh Zuhri. Fajar satunya siapa? Kita kemarin sebutkan bahwasanya poros hadis ini berporos pada Zuhri. Dan Zuhri mengambil dari empat orang. Siapa empat orang itu? Gimana? Siapa empat orang itu, Abdillah? Siapa Dana? Urwah ibn Zubair dan Sa'id ibn Musayyib dan Al-Qamah ibn Waqqas dan Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dari Abdillah, dari Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala Aisyah Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi fa'ayyatuhunna fa'ayyatuhunna. Di sini fa'ayyuhunna, dalam riwayat yang lain fa'ayyatuhunna karena muannats fa'ayyatu. Fa'ayyun itu adalah untuk mudzakkar, untuk muannatsnya fa'ayyatu. Mana saja? Untuk ta'yin. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Maka siapa? Qalat Aisyah tu fa'aqra bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja biha sahmi. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzilal hijab. Perhatikan, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kejadian yang menimpa beliau. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin safar, beliau aqra'a, artinya mengundi, membuat undian. Baina azwajihi, antara istri-istri beliau diundi, siapa yang mau ikut? Tidak semuanya ikut. Pada saat itu ada berapa istri beliau pada kejadian ini? Ada berapa, Hamdan? Pada saat kejadian ini ada 11. Pada saat kejadian ini, pada saat perang ini, dalam ucapan ini aqra'a, Rasulullah mengundi, membuat undian di antara para istri-istri beliau. Pada saat itu ada berapa istri beliau? Ada berapa, Mujahid? Ada 5. Dan berapa semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa sih? Ada 11. Pada saat itu sudah menikah dengan berapa Rasulullah? Pada saat kejadian ini Rasulullah sudah menikah dengan berapa? Dengan 5. Dengan berapa, Qudamah? Pada saat kejadian ini Rasulullah sudah menikah dengan berapa wanita? Arkom. 7. Tapi yang ada, yang hidup berapa? 5. Yang meninggal, siapa yang meninggal? Khadijah dan juga Zainab binti siapa? Zainab binti Khuzaimah. Jadi pada saat kejadian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan 7 orang wanita. Dengan 7 wanita. Tapi yang 2 sudah meninggal. Berarti masih 5. Yang sudah meninggal adalah Khadijah, istri pertama beliau, dan juga Zainab bintu Khuzaimah, istri keberapa? Istri pertama adalah Khadijah, istri kedua adalah Saudah, istri ketiga adalah Aisyah. Aisyah itu istri ketiga. Dan satu-satunya istri yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih gadis adalah Aisyah. Semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dalam kondisi mereka janda. Satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi masih gadis hanyalah Aisyah. Jadi istri Rasulullah 11, 10 itu semuanya adalah janda. Hanya Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih gadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin safar, beliau mengundi di antara para istri-istri beliau, yaitu 5 istri beliau, Aisyah dan juga Saudah dan Zainab binti Jahash dan Ummu Salamah dan juga siapa tadi, Aisyah, Saudah, Hafsah. 5 istri beliau diundi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhunna kharaja sahmuha, maka siapa saja di antara mereka yang keluar namanya sahm, itu adalah bagian, nama dari undian. Sahm itu adalah bagian, yaitu maksudnya adalah nama dalam undian tersebut. Ya, terserah mau diundi pakai batu, mau diundi pakai kertas, mau diundi pakai apa saja, yang penting diundi. Dipilih secara acak, itu namanya undian. Tidak ada memilih satu atau dua, tidak ada memilih takyin, tidak memenangkan siapa-siapa, itu namanya undian. Kalau undian memenangkan sebagian orang, berarti undiannya undian yang enggak sportif, undian yang enggak bersih. Kocokannya enggak bersih. Kalau ada diuntungkan sebagian orang, maka itu namanya undian yang tidak bersih. Undian yang bersih itu bebas keluar siapa saja. Fa ayyuhunna kharaja samuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang keluar nama dari istri-istri beliau tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi bersama dengannya. Ma'ahu, yaitu ma'adzalikas sahm, berpedoman dengan undian tadi. Jadi Rasulullah pokoknya enggak peduli siapapun yang keluar namanya, ayo berangkat sama aku. Dan istri-istri yang lain harus rela. Karena ini sudah peraturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara diundi. Enggak boleh demo, enggak boleh gugat, enggak boleh iri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar dengan siapapun istri beliau yang keluar namanya dari undian tersebut. Qalat Aisyah tu fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Jadi Aisyah tadi menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah setiap mau safar, beliau akan mengundi di antara istri-istrinya. Maka pada saat ini juga, pada saat perang Banil Mustalik juga, fa aqra'a bainana, Rasulullah mengundi antara kita. Fi ghazwatin ghazaha, dalam sebuah peperangan yang beliau perangi, yaitu perang Perang Barus. Banil Mustalik, satunya lagi tadi apa namanya? Muraisi. Fa kharaja fiha sahmi, maka keluar bersama, maka keluar pada saat itu namaku. Dohirnya di sini ikhwan, hanya Aisyah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut. Tapi ada juga yang meriwayatkan bahwasanya bersama beliau juga Ummu Salamah. Jadi ada riwayat yang menerangkan bahwasanya Rasulullah mengajak dua istri beliau, yaitu Aisyah sama Ummu Salamah. Nanti insya Allah akan kita lewati perinciannya. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma unzilal hijab. Maka aku pun keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah setelah diturunkannya ayat hijab. Jadi gini, ayat hijab itu diperselisihkan oleh para ulama. Yang dimaksud di sini adalah ayat hijab, yaitu laki-laki yang disuruh ghadul basor, bukan hijab kerudung. Kalau hijab kerudung sudah turun lama. Jadi ayatul hijab itu ada dalam dua surat, yaitu surat An-Nur dan surat Al-Ahzab. Perintah wanita untuk berhijab itu ada dalam dua surat, dalam surat An-Nur dan dalam surat Al-Ahzab. Para ulama berselisih mana yang lebih dahulu turun dari surat An-Nur ataukah surat Al-Ahzab. Ini diperselisihkan panjang. Tapi yang jelas di sini adalah maksudnya adalah hijab laki-laki enggak boleh melihat perempuan, yaitu dalam surat An-Nur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Adapun ayat hijab memerintahkan agar wanita menutup aurat, ini adalah turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash pada tahun kelima. Ayatul hijab yang pertama adalah turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash. Perhatikan, kalau ngobrol tak lempar ini. Jadi ayatul hijab turun awalnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab binti Jahash. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya ayat Aisyah bilang gini, saya berangkat setelah turun hijab, ini adalah sebagai alasan kenapa kok bisa sampai dia itu diangkat haudatnya, kemahnya diangkat kok enggak ketahuan. Jadi ceritanya itu Aisyah itu ketinggalan kereta. Apa namanya, rumahnya, haudatnya itu diangkat, posisi Aisyah enggak ada di dalam. Yang ngangkat mengira ada orangnya, jadi diangkat saja. Ternyata Aisyah sedang di luar. Nah, itu salah satu sebabnya adalah karena sudah turun hijab. Laki-laki sudah enggak boleh lagi memeriksa perempuan, wanita juga sudah enggak boleh lagi melihat laki-laki, jadi sudah terbatas, sudah dibatasi antara keduanya. Sehingga terjadi apa? Kalau istilahnya miscommunication. Tidak ada hubungan, lepas kontak. Jadi enggak tanya, Aisyah ada di dalam enggak? Yang di dalam jawab, ya ada, baru diangkat. Karena sudah turun ayatul hijab. Jadi sudah dikira ada. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu tertinggalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini sendiri ikhwan, kisah sepenggal kisah kecil ini, insya Allah akan kita jelaskan beberapa pelajaran yang ada di dalam kisah ini, dan semua itu berkaitan erat dengan kisah Ifak. Jadi kita enggak lanjutkan baca dulu, kita jelaskan beberapa pelajaran yang diambil dari sepenggal kisah ini saja. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam kisah ini terdapat masyru'iyahnya qur'ah, yaitu mengundi, dan itu adalah tata cara yang syar'i. Mengundi ketika seseorang tidak bisa memilih, maka menentukannya adalah dengan undian, dengan cara diundi. Hatta bainan nisa, sampai dalam urusan antara beberapa orang istri, kalau mau menentukan mau pergi bersama siapa, enggak bisa semuanya, cara milihnya adalah dengan undian. Cara menentukannya adalah dengan undian, karena seperti ini enggak bisa pakai hari, karena perginya beberapa hari. Enggak bisa kemudian karena saya berada di hari istri kedua, saya pakai dengan istri kedua, enggak bisa. Karena ini perginya sampai berbulan-bulan. Maka otomatis harus menggunakan qur'ah. Dalam hadis ini juga terdapat dalil, terdapat pelajaran adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara istri-istri beliau. Diambil dari mana? Kenapa ini adalah bukti bahwasanya Rasulullah itu adil? Yaitu dari ucapan kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana saja yang keluar, ini Rasulullah akan berangkat bersama dia. Jadi Rasulullah itu adil, menyamakan semua istri, dianggap sama. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih kasih di antara istri-istri beliau. Karena berbuat zalim, berbuat pilih kasih di antara sesama istri, ini hukumnya adalah jaur, kecurangan, dan juga nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan pundaknya tinggi sebelah, dengkleh. Itu ancaman bagi seorang suami yang memiliki beberapa istri dan dia tidak adil. Maka wajib untuk berbuat adil dalam urusan zahir. Adapun dalam urusan batin, maka tidak bisa adil. Pasti akan ada yang lebih dicintai, ada yang dikalahkan. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil seorang wanita yang baik, seorang istri harus siap mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Seorang istri yang baik, wanita yang baik adalah yang siap mendampingi suaminya dalam suka maupun duka. Dan ini perang itu termasuk perkara-perkara yang sulit. Gelem toh sampean wong wedok zaman saiki dijak lunga perang. Mau toh suami mereka, tapi tugas mereka tentu enggak terus megang pedang kemudian ikut bacoan. Ini bukan tugas mereka. Tapi tugasnya hanyalah mungkin melayani para luka-luka dari kalangan para wanita, atau ngambilkan air, atau sisi konsumsi atau logistik dan yang semisalnya. Ini tugas para wanita, bukan kemudian ikut megang pedang juga, kemudian saling bacok-bacokan juga dengan kaum kufar, bukan. Ini bukan tugas wanita. Yang jelas adalah istri itu harus taat kepada para suami dalam suka maupun duka. Jangan hanya taat pada suami dalam sukanya saja, tapi juga harus dalam duka. Tapi juga harus ikut dalam duka. Maka seorang istri juga seperti itu. Jangan hanya cinta suami itu ketika suami masih berjaya saja. Ketika masih gagah, ketika masih ganteng, ketika masih kaya, istrinya cuwinta. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suaminya sakit, suaminya cacat, suaminya enggak punya apa-apa, cintanya juga hilang. Ini bukan istri yang bagus, ini bukan istri yang salihah. Maka seorang istri yang baik, ini saya nanti akan berbicara panjang tentang masalah istri yang baik, karena ada kaitannya dengan masalah ifak. Jadi jangan kaget lo kok pembahasannya ngelantur masalah istri-istri yang baik. Nanti lihat. Jadi istri yang baik adalah yang siap mencintai suaminya dalam keadaan apapun, yang setia terhadap seorang laki-laki dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sedang berjaya maupun sedang diuji. Jadi seorang istri seperti itu. Jadi jangan cuma mau suami itu ketika dalam kondisi jaya saja. Dalam kondisi nanti ketika suaminya enggak punya apa-apa, ekonominya sedang terpuruk, akhirnya istrinya juga pergi. Ini bukan istri yang baik. Karena istri bukan seperti itu. Karena kalau hanya mencintai seorang laki-laki dalam kondisi berjaya, dalam kondisi sedang gagah-gagahnya, sedang jaya-jayanya, ini tidak perlu seorang istri. Wanita pelacur pun semuanya akan suka kepada laki-laki yang berduit, yang ganteng, yang berjaya. Jadi kalau hanya mencintai laki-laki yang penuh dengan kesempurnaan, ini bukan istri. Itu adalah semua wanita seperti itu. Tapi istri akan dibedakan. Istri akan diuji ketika suami enggak punya apa-apa. Itulah istri yang sesungguhnya, itulah istri yang sejati. Seorang wanita akan diuji kesetiaannya ketika seorang laki-laki enggak punya apa-apa. Disitulah wanita yang baik, wanita yang berbakti, wanita yang solihah akan nampak ketika seorang suami sedang terpuruk. Dan seorang suami akan diuji ketika ia punya apa-apa. Nah, kalau punya apa-apa, punya duit, ini akan diuji. Maka istri yang baik seperti itu. Ketika suami enggak punya apa-apa, ia masih tetap setia. Ketika suami dalam kesulitan, ia juga masih mencintai, masih sayang, masih setia menemani dan mengiringi langkah-langkahnya. Itulah istri yang baik. Makanya ketika mau cari istri, jangan nampakkan. Kalau kamu berduit, jangan nampakkan duitmu. Kalau kamu ustaz, jangan nampakkan ustazmu. Semua orang mau kalau kamu adalah orang yang berjaya. Tapi kalau mau mengetes istri yang baik, istri yang solihah, istri yang berbakti, itu ketika kamu sedang terpuruk. Ketika kamu sedang terpuruk, itu baru akan nampak wanita yang baik. Maka dalam kisah ini, dalam kesetiaan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau di saat masa-masa yang sulit, ini terdapat pujian yang hebat, terdapat mangkobah yang sangat besar terhadap istri para Rasul, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kesediaan mereka. Kesetiaan dan kesediaan mereka untuk berangkat perang. Ini terdapat pujian. Enggak semua wanita mau seperti ini ya ikhwan. Enggak semua wanita. Maka apa ini hubungannya dengan masalah ifak? Siapa yang bisa menghubungkan? Jadi dari awal kisah ini saja sudah membatalkan, sudah menjadi bukti yang kuat bagi kita bahwasanya tuduhan Aisyah berzina itu adalah tuduhan yang sangat-sangat dusta. Kenapa ya ikhwan? Karena lihat dari awal kisah saja sudah menggambarkan dan sudah membesitkan aroma yang sangat kental akan kesetiaan. Jadi dari awal kisah saja sudah menggambarkan betapa tebal kesetiaan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi hadis ini, kisah ini adalah mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan antara suami dan istri dan juga antara istri dan suami. Dan bahwasannya kisah dan bahwasannya tuduhan bahwasannya Aisyah berzina itu adalah tuduhan yang sangat-sangat dusta. Karena dari awal saja sudah terbukti Aisyah adalah seorang istri yang salihah, seorang istri yang setia. Terbukti ia setia untuk berbuat taat yang paling berat dengan anggota tubuh dan dengan jiwa dan raga beliau. Ini lebih daripada hanya sekedar setia dengan hati. Betapa banyak wanita cuma bilang saya sayang sama kamu mas, ketika diuji dengan ujian yang berat kadang enggak mampu. Tapi di sini Aisyah sudah membuktikan kesetiaannya dengan jiwa, dengan segenap jiwa, dengan hatinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan raganya. Benar-benar setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya ketika diajak jihad, ketika diajak perang, beliau berangkat. Dan seorang wanita yang sudah setia dengan jiwa dan raganya tidak mungkin atau sangat kecil sekali untuk khianat, untuk berkhianat dengan hati. Karena ia sudah setia dengan untuk melakukan ketaatan, diajak taat, diajak beribadah, diajak melakukan ibadah yang paling berat yaitu jihad saja mampu. Diajak ibadah yang paling berat saja beliau taat. Maka sangat kecil kemungkinan untuk berkhianat. Apalagi berkhianatnya dalam hal yang paling berat yaitu sampai berzina. Ini sudah secara akal saja sudah jauh sekali ya ikhwan. Pengkhianatan wanita yang terbesar adalah zina kepada seorang suami. Pengkhianatan yang kecil banyak, disuruh ngaji enggak mau ini juga berkhianat, disuruh baik enggak mau, disuruh meladeni suami enggak mau, ini juga pengkhianatan, tapi itu pengkhianatan kecil. Kalau pengkhianatan besar adalah dengan berzina. Makanya istri Nabi itu disucikan dari berzina. Makanya ayat fakhonatahuma itu adalah khianat dalam masalah dakwah, bukan khianat berselingkuh. Karena itu adalah pengkhianatan yang terbesar. Maka dari awal kisah ini saja sudah membuktikan bahwasannya Aisyah itu sudah amat jauh dari tuduhan yang dituduhkan oleh kaum munafikin. Ditambah lagi alasan yang kedua. Alasan yang kedua. Itu ya ikhwan, istri yang baik, istri yang soliha, istri yang taat. Ya mungkin ketika istri sudah dewasa, ketika istri sudah tua. Banyak. Ini Aisyah masih muda. Ini Aisyah masih umur sekitar 15 tahun. Ketika kejadian ini terjadi, Aisyah itu masih sangat belia, yaitu sekitar umur 15 tahun. Bayangkan, wanita umur 15 tahun sudah siap diajak untuk berjihad. Di mana pada seharusnya usia sebaya dengan beliau umur 15 tahun, wanita itu masih senang kemana? Masih senang hura-hura. Masih senang berfoya-foya. Masih senang happy-happy. Senangnya pasti jalan-jalan, ke pantai, ke mall, ke tempat-tempat shopping. Itu kalau wanita zaman sekarang. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat umur beliau yang masih sangat-sangat belia, bahkan belum dikatakan dewasa, sebagai seorang istri yang mapan, beliau sudah siap untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jihad. Maka pantaskah seperti ini, seorang wanita yang seperti ini kemudian dituduh berzina? Maka seandainya tidak turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun, seharusnya kaum mukminin sudah yakin bahwasanya tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat-sangat dusta. Karena itulah dikatakan sebagai ifek. Ifek itu adalah kedustaan yang enggak ada keraguan di dalamnya. Ifek itu, karena itulah disebut sebagai ifkun. Karena ifkun itu adalah kedustaan yang sangat gamblang, tidak ada roib, tidak ada keraguan di dalamnya. Hal itu kenapa? Karena tuduhan Aisyah itu berzina itu sudah sangat bertentangan dengan keadaan beliau sehari-hari. Kok wanita itu wanita nakal, wanita yang tidak menjaga aurat, wanita yang mau berbicara dengan laki-laki asing kemudian dituduh berzina, walaupun itu enggak boleh, iku lo masih agak mending. Padahal itu pun enggak boleh. Enggak boleh sampai nuduh wanita walaupun enggak pakai cadar, walaupun enggak pakai jilbab, kemudian dituduh zina, enggak boleh. Apalagi wanita itu wanita yang baik. Wanita yang hari demi hari dikenal adalah setia kepada suaminya, kemudian dituduh berzina. Ini benar-benar sangat-sangat tidak pantas. Maka dari penggalan kisah ini saja, ikhwan, sudah menyiratkan bahwasanya tuduhan ini sudah benar-benar tidak pada tempatnya. Di mana mereka adalah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutahharat. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesetiaan dan mencintai jiwa dan raganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin berkhianat. Alasan yang ketiga, bahwasanya ini adalah berita dusta, tuduhan zina, adalah karena mereka itu sedang berangkat untuk ketaatan, yaitu berangkat beribadah, berangkat berjihad. Kok kemudian tiba-tiba pulang dituduh berzina, ini sangat jauh. Ya kalau wanita itu berangkat pulang dari keluyuran terus dituduh zina, itu pantas. Lah ini lo berangkat jihad, menemani suami tercinta, kemudian tertinggal dan pulang dengan seorang laki-laki. Kenapa kok seharusnya, kenapa kok enggak dari awal kemudian di kasih husnudzon? Oh mungkin tertinggal, oh mungkin tadi gini, dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Karena enggak boleh menuduh seseorang tanpa ada qarinah. Ini enggak ada qarinah sama sekali. Seseorang itu bisa dituduh, bisa dicurigai, enggak langsung dijazm loh, dicurigai saja ketika fi mawatinir riyab, dalam masa-masa atau dalam kesempatan-kesempatan yang meragukan. Misal ada wanita kemudian malam-malam baru pulang, atau dari semak-semak, fi mawatinir riyab, atau wanita itu biasanya sering keluyuran di jalan, atau biasanya dia itu rumahnya dekat dengan diskotik, atau rumahnya dekat dengan apa namanya, dengan tempat pelacuran. Nah ini bisa, namanya mawatinur riyab, tempat-tempat yang meragukan. Lah ini mereka pulang dari perang, pulang dari beribadah, maka tidak, sangat tidak pantas seorang wanita yang mutahharah, seorang wanita yang benar-benar suci, kemudian dituduh berzina. Alasan yang keempat adalah karena wanita itu, tabiat kebanyakan wanita itu, mereka memiliki sifat membela diri. Wanita itu memiliki watak, memiliki sifat tabiat defensif, defense, yaitu apa? Menjaga, membela, melawan. Itu wanita yang biasa. Rata-rata wanita itu memiliki sifat tadi defensif, yaitu apa? Membela diri. Sebagaimana yang kita katakan dalam surat Yusuf juga, bahwasanya wanita itu tidak mudah untuk takluk kecuali pada laki-laki yang dicintai. Berbeda dengan laki-laki, ia akan lebih mudah untuk takluk dengan semua wanita. Buktinya apa? Buktinya jarang sekali ada yang namanya wanita itu memperkosa. Rata-rata kan wanita diperkosa. Yang memperkosakan laki-laki. Ini sebagai bukti bahwasanya wanita itu memiliki sifat tadi membela diri. Ia tidak mudah untuk menyerahkan dirinya. Ia tidak mudah untuk menyerahkan dirinya kepada laki-laki, kepada sembarang laki-laki, kecuali kepada laki-laki yang dia cintai. Nah ini benar-benar wanita itu dia akan takluk. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki itu kepada sembarang wanita pun bisa terjadi. Jadi maksudnya resiko kecelakaan seorang wanita berzina dengan laki-laki itu lebih kecil dari laki-laki berzina dengan wanita. Maksudnya wanita biasa pun jarang gitu loh mau digoda sama laki-laki, mau menyerahkan dirinya kepada laki-laki. Gak ada wanita itu yang mau menyerahkan mahkotanya kepada sembarang laki-laki kalau gak wanita yang benar-benar brengsek, wanita yang benar-benar rusak. Nih guys, benar-benar bol, benar-benar los, itu baru mau dengan sembarang laki-laki. Kalau wanita yang masih biasa saja, itu gak mau dengan sembarang laki-laki. apalagi beristri, apalagi sudah bersuami. Jadi yang saya maukan adalah, itu adalah sifat wanita biasa. Bagaimana dengan wanita yang dia adalah istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah wanita yang sholihah, dia adalah wanita yang sayyidah, tuan dari para wanita sholihat, pemimpin dari para wanita yang sholihat. Jadi gak gampang nuduh orang kemudian berzina. Wong wanita biasa aja gak gampang kok tunduk dengan laki-laki kok. Ketemu di jalan kemudian mau, gak gampang wanita itu, ngawur sampean. Gak gampang ngajak wanita untuk berkumpul, gak gampang. Kecuali yang wanita-wanita yang sudah benar-benar rusak. Kalau wanita biasa kemudian ketemu diajak, gak akan mau. Kalau nggak ada jurusnya, nggak akan mau. Jadi resiko kecelakaan, resiko adanya berzina itu sangat-sangat kecil ya ikhwan. Maka tuduhan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sudah sangat tidak masuk akal. Apabila dipikir dengan akal yang kuat, walaupun tetap tidak menutup kemungkinan, tapi itu adalah kemungkinan yang sangat jauh. Tetap enggak ada maksum, enggak ada kata maksum, tetap. Tapi seharusnya qarinah, tanda-tanda itu harus dilihat. Qarinah itu harus dilihat. Maka seperti ini sangat jauh sekali, tidak sembarang wanita tidak mau memberikan tubuhnya kepada sembarang laki-laki. Allahumma kecuali mungkin kalau sudah hari-hari bertemu, hari-hari bersinggungan, nah ini bisa, syaitan akan kuat. Tapi kalau sekali ketemu dalam kasus seperti ini, dalam perang, kemudian Aisyah ketinggalan, kemudian sekali ketemu kemudian mau berzina gitu, ini bukan tabiatnya wanita seperti itu. Hal itu sangat kecil kemungkinan bagi para wanita, apalagi wanita yang sholihah. Itu sangat-sangat jauh sekali. Kalaupun terjadi kecelakaan, maka itu pasti dipaksa. Pasti dipaksa. Ya mungkin wanita itu kemudian mau dengan sendirinya. Ini ya kawan, beberapa poin dari ucapan bahwasannya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sulit. Ini saja dari awal sudah menggambarkan kesetiaan. Oleh karena itu, tuduhan bahwasannya Aisyah berzina dengan Sofwan ibn al-Mu'attal itu adalah tuduhan yang amat keji, yang tidak didasari bukti dan juga jauh dari rasionalitas, jauh dari akal sehat, jauh dari akal yang bersih, akal yang jernih. Itu ya ikhwan, jadi itulah kaitan erat kenapa saya sebutkan kriteria sifat-sifat wanita yang bagus. Maka dari kisah ini bisa kita ambil, dari fakroh ini, dari sepenggal ini saja sudah bisa kita ambil tentang kedustaannya kaum munafikin. Maka dari pelajaran ini kita bisa mengambil nasihat bagi para wanita. Wanita itu hendaknya yang setia dengan suaminya, setia dalam suka maupun duka, jangan hanya pas suka saja, jangan hanya dalam suaminya ketika enak dia setia dan dia sayang cinta sama suaminya, tapi dalam hal-hal yang gak enak juga, ketika suamimu sakit, ketika suamimu terpuruk ekonominya, ini kamu harus menjadi seorang wanita yang penyemangat. Jangan terus tambah wis bojone mulai kantuk duit, tambah di omah ngomeng, masya Allah, kita tambah garai fitnah, garai kiamat rumah tangga. Maka para wanita ini seharusnya menjadi penopang ketika suaminya dalam kesulitan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika butuh, istri-istri beliau siap untuk mengiringi di mana dan kapan saja. Itulah istri. Jadi istri itu siap menemani, siap melayani, siap memberikan pengorbanan kepada suaminya di mana dan kapan saja ketika dibutuhkan. Bukan hanya ketika butuh saja, tapi ketika dibutuhkan. Dan itulah definisi istri. Istri itu ya seperti itu. Dia bisa mengayomi, dia bisa menjadi penenang bagi suaminya. Litas kunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. supaya laki-laki, supaya kaum laki-laki itu menjadi tentram kepada wanita tersebut. Lah kalau ada wanita yang malah membuat laki-laki enggak tentram, ini sudah keluar dari tabiat. Wanita itu sifatnya itu adalah bisa membuat tentram laki-laki. Bisa melayani dan juga menenangkan hati suaminya ketika dibutuhkan. Istri, insan yang selalu dirindui. Itulah istri. Istri adalah insan selamanya terus dirindui. Itulah istri. Kalau istri itu enggak seperti itu, maka itu bukan istri yang baik. Dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti mereka adalah orang para wanita mutahharat, mutahharat. Bahkan dalam masa-masa yang sulit ketika enggak ada ekonomi, ketika enggak ada makanan. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berapa bulan enggak ada masak di rumah beliau? 2 bulan pernah, sampai 3 hilal. Tidak pernah dinyalakan api di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian istri-istri beliau setia memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah istri yang bagus. Maka istri yang setia dengan jiwa dan raganya tidak akan mengkhianati suaminya, apalagi khianat dalam masalah zina. Demikian juga nasihat bagi para suami yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala diberikan karunia istri yang seperti itu, hendaknya disayang. Tidak mudah untuk mencari dan mendapatkan istri yang seperti itu. Apabila kamu punya istri yang siap bersama denganmu dalam suka maupun duka, maka pertahankanlah, sayangilah. Itu beberapa pelajaran tentang masalah ifak, keterkaitan bersama ifak dalam awal hadis ini. Kita baca sebentar. Qala fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fihi. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka wa qafala danauna min al-madinati qafilin. Adana lailatan birrahil. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka akhirnya aku berangkat. Ketika keluar bagianku bahwasanya aku harus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat perang ke Banil Mustalik, maka aku pun berangkat. Fakuntu uhmalu fi haudaji, maka aku keadaanku itu adalah uhmal, diangkat, fi haudaji, yaitu dalam haudaj. Haudaj itu adalah sebuah kemah berbentuk rumah di atas tunggangan, di atas unta. Itu biasanya dipakai untuk wanita. Jadi kemah yang ada di atas punggung unta itu namanya haudaj. Hah? Tandu? Bukan, haudaj itu kemah. Jadi memang dia tertutup. Jadi dia adalah rombong di atas unta. Jadi dalam di situ. Wa unzalu fihi, dan saya diturunkan di situ. Maksudnya naiknya itu bukan kok kemahnya dinaikkan dulu di atas punggung unta, bukan. Tapi caranya itu wanitanya dulu masuk ke dalam kemah, baru kemahnya diangkat ke punggung unta. Turun juga bukan turun orangnya dulu, tapi orangnya nunggu di situ, baru kemahnya diturunkan, baru wanitanya keluar. Gitu loh, paham? Itu makna fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fi. Saya diangkat, saya dibawa, itu juga posisi saya dalam haudaj, dan saya diturunkan, itu juga posisi saya dalam haudaj. Nah, gara-gara inilah akhirnya keliru, akhirnya terlambat, terjadi ketinggalan kereta itu gara-gara ini. Karena nanti dalam kisah berikutnya, wanita pada saat itu, dan juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat itu adalah posisinya masih sangat kecil, masih sangat kurus, sehingga enggak membawa dampak berat yang berbeda. Jadi ono Aisyah mbek kawane, ka ono Aisyah iku padha wae. Berat haudaj diangkat oleh beberapa orang, ketika ada isinya Aisyah sama enggak ada isinya, itu sama saja. Jadi ketika para pasukan mengangkat haudajnya Aisyah, posisi Aisyah enggak ada di dalam, mereka enggak kaget, mereka enggak curiga. Ya dikiranya ada gitu saja diangkat. Wah, ono wonge diangkat. Dadakne enggak ono wonge. Wonge sik ketinggalan. Nah, gara-gara itulah Aisyah ketinggalan. Faham di sini, ikhwan? Jadi fakuntu uhmalu fi haudaji wa unzalu fi. Dimasukkan, cara memasukkan, cara mengangkatnya, cara membawanya dan cara menurunkannya itu juga posisi Aisyah di dalam haudaj. Orangnya naik dulu ke dalam haudaj, baru haudajnya diangkat. Dan tuh haudajnya diturunkan, baru orangnya keluar, gitu. Tidak sebagaimana laki-laki. Kalau laki-laki bisa saja haudajnya di atas, laki-lakinya naik. Haudaj itu adalah bentuknya seperti kemah yang ada di punggung unta. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya haudaj itu adalah yakumu maqamal bait lil mar'ah. Ini adalah menduduki kedudukan rumah bagi seorang wanita. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, haudaj itu posisinya, tingkatannya itu seperti rumah bagi para wanita visitor dalam masalah sitter. Ini juga bantahan telak bagi KKTN. Pokoknya KKTN ini wong mendem. Ketika bilang bahwasanya asrama itu enggak mengambil hukum rumah, ini adalah orang mendem. Oh, haudat saja mengambil kedudukan rumah kok, ketika dalam posisi yang dibutuhkan. Di dalam safar, wanita di dalam haudat itu sudah sama kedudukannya seperti wanita di dalam rumah. Sudah boleh buka-bukaan di situ, sudah boleh ganti baju di situ, boleh tidur di situ, dalam posisi enggak usah pakai jilbab. Sudah posisinya seperti rumah. Ketika di dalam safar, demikian juga asrama itu juga seperti itu, adalah rumah bagi para wanita di dalam, ketika dalam posisi mereka dalam thalabul ilm. Yang membedakan apa? Ini tadi saya baru dapat ucapannya Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemarin enggak kita masukkan dalam buku tersebut. Makanya orang KKTN yang mengatakan bahwasanya asrama itu enggak mengambil hukum rumah itu mendem. Tahu mendem? Mendem itu mabuk. Bisa sampai seperti itu. Fasirna hatta idza faragha Rasulullah SAW, maka kami pun berjalan sampai setelah Rasulullah SAW selesai dari perang. Di sini enggak menceritakan perangnya. Karena yang mau diceritakan hanyalah posisi setelah perang. Jadi hatta idza faragha langsung diringkas setelah selesai perang. Setelah selesai perang, min ghazwati tilka, dari peperangan tersebut, wa qafala, berangkat pulang. Qafala itu berangkat pulang. Danauna minal madinati qafilin, kami sudah dekat dengan Madinah. Qafilin dalam keadaan sedang menuju pulang, arah pulang. Adzana lailatan birrahil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mengumumkan ayo berangkat. Nah, posisi pasukan sedang istirahat. Pada suatu malam Rasulullah SAW bilang, ayo berangkat, berangkat, pasukan berangkat. Nah, akhirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada saat itu sedang sibuk mencari kalungnya yang hilang. Akhirnya ketinggalan. Pas balik-balik ke situ, pasukannya sudah hilang semua. Ayo, piye, enggak panik. Aisyah meninggalkan rombongan, pergi jauh mencari kalungnya. Setelah balik, pasukan segitu banyaknya wis gak ono kabeh. Karena wong blas, apa gak bingung sampean? Nah, disitulah terjadi apa yang terjadi. Maka insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang lanjutannya. Dan tadi itu adalah sekelumit gambaran tentang kesetiaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tanamkan erat, supaya kita sadar bahwasanya tuduhan zina itu amatlah jauh dari mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.